الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. بركات المؤلف حفظه الله تعالى. الباب الثالث عشر، باب yang ketiga belas dari كتاب الصلاة. في صلاة الاستسقاء وفيه مسائل، penjelasan tentang salat al-istisqa, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-istisqa, tambahan alif, sin dan ta pada kata istisqa, bermakna talab, meminta. Secara bahasa, istisqa artinya talabu as-suqiyah, meminta untuk dicurahkan, dituangkan. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, isqini ma'an, isqini ma'an, tuangkan untukku air, berikan kepadaku air, maka orang yang meminta ini disebut al-mustasqi, dia yang meminta air. Dan yang dimaksud secara istilah syar'i al-istisqa, maknanya adalah meminta untuk diturunkan hujan, disebabkan karena ada sebab-sebab yang menyebabkan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan turunnya air hujan. Seperti misalnya kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan sumber-sumber air menjadi kering, atau menyebabkan berkurangnya air, sehingga mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan kepada mereka air hujan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara pengaturan tersebut adalah turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua, tidak dalam kekuasaan siapapun dari makhluknya. Allah azza wajalla menghendaki turunnya hujan di satu negeri dan tidak di negeri yang lain, dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui hikmah di balik itu semua. Adapun al-istisqa secara syar'i, meminta untuk diturunkan hujan, bisa dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Cara yang pertama meminta hujan yaitu berdoa. Berdoa secara umum yang tanpa disertai dengan salat. Tanpa disertai dengan salat. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Di waktu kapan saja. Apakah di saat dia di dalam sholat, ketika dia sedang sujud, atau dia ingin berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkannya air hujan. Cara yang kedua, yaitu di saat al-imam yang sedang berkhutbah pada hari Jumat, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat kedua tangannya, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan ke daerah mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu kemudian datanglah seorang Arabi dan memutus khutbahnya Nabi alaihi salatu wasallam, menerangkan tentang kondisi mereka yang sangat membutuhkan hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau segera mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan kepada mereka. Maka ini cara yang kedua, yang juga tidak dilakukan di dalam atau bersama dengan sholat, namun pada saat khutbah. Adapun cara yang ketiga, yaitu meminta hujan dengan mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat. Dan poin yang ketiga inilah yang menjadi inti pembahasan dalam bab yang ke-13 ini, tentang sholat al-istisqa, sholat untuk meminta hujan. Yani sholat khusus yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara-cara tertentu, sebagaimana akan kita terangkan nanti insyaallah ta'ala. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu dhalik. Permasalahan yang pertama, definisi al-istisqa dan hukumnya dan dalil tentang hal tersebut. Ta'rifuha, adapun definisinya, al-istisqa'u huwa talabus suqi minallahi ta'ala. Yang dimaksud istisqa yaitu meminta untuk dicurahkan air hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inda hajatil ibadi ilaih, ketika hamba sangat membutuhkan air, sangat membutuhkan untuk diturunkan ke negeri mereka hujan. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara yang khusus yang nanti akan kita jelaskan. Wa dzalika idza ajdabatil ard wa qahatal matar. Yang demikian pada saat bumi menjadi kering dan hujan tertahan, hujan tidak turun. Li'annahu la yasqi wa la yunzilu al-ghaytha illa Allah wahdah. Sebab tidak ada yang menurunkan air hujan, ya, yang menurunkan al-ghaytha, yaitu hujan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Termasuk di antara bagian rezeki tersebut adalah al-ghaytha, air hujan. Maka seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'indahu 'ilmus sa'ah, inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan Allah yang menurunkan al-ghaith, menurunkan hujan. Maka pada saat kita hendak memohon diturunkannya hujan, mohonlah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, hukmuha, hukumnya, hukmu salatil istisqa annaha sunnatun muakkadah. Adapun hukum salat meminta hujan, hukumnya sunnah yang ditekankan. Liqauli Abdullah bin Zaid, berdasarkan perkataan Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah. Berkata Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk meminta hujan. Maka beliau pun menghadap ke kiblat, yad'u wa hawwala rida'ah. Lalu kemudian beliau berdoa dan memalingkan, merubah posisi selendangnya. Nanti akan kita jelaskan. Wa shalla raka'atain jahara fihima bil qira'ah. Dan beliau mengerjakan salat dua rakaat di mana beliau mengeraskan bacaannya pada dua rakaat tersebut. Al-mas'alatu tsaniyah sababuha, permasalahan yang kedua sebab disyariatkannya salat al-istisqa. Wa sababuha al-qahtu wa huwa inhibasul matar. Sebabnya adalah al-qahth. Yang dimaksud al-qahth tertahannya, turunnya air hujan, tertahan dalam waktu yang lama, air hujan tidak pula turun ke daerah tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadzalik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melakukan hal tersebut pada saat beliau hendak memohon diturunkannya air hujan. Dan ini hukumnya sunnah sebagaimana yang telah diterangkan. Dan cara-cara memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan dengan tiga cara yang telah kita sebutkan. Namun yang akan dibahas pada bab ini berkenaan tentang tata cara salat al-istisqa. Bagaimana kaifiatnya, tata caranya? Apakah sama pelaksanaan salat al-istisqa dengan salat al-Id? Ini nanti ma'asyiral ikhwah rahimakumullah akan dibahas. Ya, akan dibahas oleh beliau pada permasalahan yang ketiga. طيب sampai di sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.